السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ketiga kalinya pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1432 Hijriah yang bertepatan dengan 24 November 2011, bertempat di tempat ini, yaitu Pondok Pesantren An-Nur Al-Absari Banjarsari Ciamis, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk berta'awun, saling tolong menolong, dan juga untuk mempersaksikan masuk Islamnya tiga orang hamba Allah yang bernama Bapak Anto, berasal dari Cikerang Cilacap, yang sekarang tinggal di Selok Juro Nusa Kambangan. Kemudian juga Bapak Selamat yang berasal dari Selok Juro Nusa Kambangan, beserta Bapak Paiman yang beralamat sama juga Selok Juro Nusa Kambangan. Maka insyaallah taala sama-sama kita akan menyaksikan bagaimana masuk Islamnya kembali mereka setelah keluar dari agama Islam. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini urutan acara yang kita lalui adalah salam mukaddimah yang saya sampaikan, juga mungkin akan disampaikan nanti setelahnya bimbingan atau tausiah yang akan diberikan oleh Ustaz Abu Abdillah Sufyan hafizahullah taala. Kemudian setelah itu adalah pengucapan kalimat syahadat oleh ketiga nama yang disebutkan tadi. Oleh karena itu kita langsung masuk ke acara yang kedua, yaitu bimbingan atau tausiah dari Ustaz Abu Abdillah Sufyan hafizahullah taala. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kembali mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, yaitu berupa hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya untuk kembali kepada jalan yang hak, kembali kepada kebenaran, yaitu kepada agama Islam. Karena agama Islam adalah satu-satunya jalan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-hambanya. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada agama yang lain yang bisa mengantarkan kepada kebenaran dan kepada kebahagiaan selain Islam. Sebab Islam adalah agama penutup, dan Rasulullah, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk membawa agama Islam adalah Rasul penutup. Sehingga seluruh agama yang pernah Allah turunkan, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan seluruh Rasul yang pernah Allah utus, semua ajaran-ajaran mereka telah disempurnakan dengan Islam. Karena Islam agama penutup. setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kurang lebih 500 tahun setelah Nabi Isa alaihi salam, atau setelah Yesus putra Maryam diutus. Maka setelah itu tidak ada lagi nabi yang diutus. Sehingga tidak ada lagi ajaran yang lain yang menyempurnakan ajaran yang sebelumnya. Islam dijadikan suatu ajaran yang menyempurnakan ajaran sebelumnya. Oleh karena itu, kita dapati pada agama-agama terdahulu banyak sekali kekurangan. Banyak sekali yang belum Allah sempurnakan. Dan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat terdahulu terhadap kitab-kitab mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjamin keaslian kitab-kitab mereka dan tidak menyempurnakan ajaran mereka. Allah menegaskan bahwasannya agama Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagi kalian. Adapun agama yang sebelumnya tidak Allah sempurnakan. Demikian pula kitab-kitab para nabi sebelumnya, Allah tidak jamin akan terus terjaga sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Sedangkan Al-Quran, karena ini adalah kitab yang terakhir, maka Allah jamin keasliannya tidak mungkin salah. Sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Sehingga sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini Al-Quran tidak ada satupun yang berubah, Pak. Satu huruf saja tidak ada yang berubah Al-Quran. Dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Adapun seperti Taurat dan Injil, banyak sekali perubahan. Bahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain terdapat banyak kontradiksi, pertentangan. Bahkan kadang terdapat cerita-cerita yang tidak pantas. Seperti diceritakan dalam Injil, Nabi Daud alaihi salam katanya berzina dengan anaknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan wahyu dari Allah, ditambahin sama pendeta. Adapun Al-Quranul Karim sampai hari ini tidak berubah satu huruf pun. Demikian pula Allah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Alhamdulillah kita di sini, Pak. Di antara anak-anak kita yang kecil ada yang hafal Al-Quran seluruh kitab ini, Pak. 30 juz. Saya berani tantang pendeta di seluruh Indonesia hafal enggak satu halaman saja dari Injilnya. Enggak usah pakai bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Pakai bahasa Indonesia saja. Apalagi mau dihafal satu Injil. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjaga keaslian agama Islam dari pertama dia datang sampai akhir zaman. Bahkan terjadi perubahan yang sangat besar. Tadinya Nabi Isa alaihi salam atau Yesus putra Maryam Allah utus untuk mengajak manusia menyembah Allah, kemudian dirubah oleh para pendeta menjadi penyembahan terhadap Yesus putra Maryam. Kalau dibaca dalam sejarah, Pak, kapan dimulai orang-orang Kristen menyembah Yesus? Itu kurang lebih 300 tahun setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. 300 tahun. Siapa yang mengatakannya pertama? Para pendeta. Nabi Isa alaihissalam mengajak mereka mentauhidkan Allah, lalu para pendeta ini rubah. Tadinya menyembah Allah, dirubah menjadi menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kurang lebih 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, lalu para pendeta menyerukan kaumnya, ayo kita menyembah Nabi Isa alaihissalam, menyembah Yesus, dia adalah sesembahan, dia Allah utus sebagai putranya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, orang-orang yang berkeyakinan ini adalah orang-orang yang kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Trinitas kata mereka. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Atau kalau versi lain, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Bunda Maria. Di antara mereka ada yang beralasan, karena Nabi Isa alaihissalam itu memiliki banyak sekali kehebatan atau keajaiban, yaitu dilahirkan tanpa adanya bapak. Maka dalam Al-Quran Allah sudah bantah, kalau cuma itu alasan kalian, Nabi Adam lebih hebat penciptaannya. Nabi Adam bukan cuma tidak punya bapak, tidak punya ibu sekaligus. Nabi Isa alaihissalam masih melahirkan seperti manusia biasa, melalui rahim seorang ibu. Tapi Nabi Adam alaihissalam lahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Kalau begitu, andaikan boleh mengangkat manusia sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, mestinya Nabi Adam alaihissalam yang lebih pantas, yang lebih hebat diangkat sebagai sesembahan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna masala Isa inda Allahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa alaihissalam seperti perumpamaan Nabi Adam penciptaannya. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam dikatakan kun kepada Maryam, lalu ditiupkan ruh Nabi Isa alaihissalam ke rahimnya Maryam, kemudian beliau lahir seperti manusia biasa. Tapi Nabi Adam alaihissalam lebih hebat penciptaannya. Kenapa kita tidak angkat menjadi Tuhan, menjadi sesembahan? Kenapa diangkat Nabi Isa alaihissalam? Maka ini menunjukkan kesesatan orang-orang Nasrani dan sekaligus kebodohan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam, atau yang mereka sebut Yesus dan ibunya Maria, kana ya'kulani ta'am. Dahulu mereka berdua makan makanan, Pak. Sama seperti kita juga. Artinya mereka manusia biasa, sama seperti kita juga. Tidak sepatutnya kita jadikan manusia sebagai sesembahan yang tidak bisa memberikan kita suatu kemanfaatan ataupun menimpakan suatu kemudaratan. Kalau kita lihat sejarah yang diyakini oleh orang Nasrani, katanya Yesus itu disalib oleh orang-orang Yahudi. Tapi itu tidak benar. Yang benar, Nabi Isa alaihissalam Allah angkat ke langit. Tapi andaikan kita percaya bahwa Yesus disalib oleh orang-orang Yahudi, maka bagaimana bisa Tuhan yang kita sembah boleh bisa dikalahkan manusia? Tidak masuk akal, Pak. Apakah bisa hari, setiap hari kita menyembah Tuhan yang disalib oleh manusia? Yang tidak memiliki kekuasaan, tidak mampu mengalahkan orang-orang yang menyalibnya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat, Maha Kuasa. Tidak ada pun satu pun makhluk yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sepatutnya zat yang kita sembah. Jangan kita persekutukan Allah dengan selainnya. Di sisi yang lain, kebodohan orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Kalau begitu mereka samakan Allah, sesembahan mereka, dengan makhluk yang memiliki anak. Dan Allah telah kabarkan bahwa ucapan tersebut membuat Allah murka. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَحِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan Allah memiliki anak. Maka Allah katakan kepada mereka, kalian telah mengucapkan ucapan yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah mendengarkan ucapan tersebut. Gunung-gunung runtuh. Dan bumi terbelah. Karena murka dengan ucapan Allah memiliki anak. Jadi, ini adalah salah satu bentuk kebodohan orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, mereka samakan dengan manusia yang memiliki anak, yang membutuhkan istri. Maka, orang yang berakal, kalau masih akalnya sehat, masih menggunakan akalnya, tidak mungkin membenarkan agama Nasrani. Tidak mungkin membenarkan agama Kristen yang sudah tidak seperti aslinya lagi. Oleh karena itu, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya, pengikut Yesus yang sebenarnya, mesti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ajaran yang dibawa Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama. Apa ajarannya? Beribadah kepada Allah yang satu saja. Jangan dipersekutukan, jangan diduakan, apalagi ditigakan. Seluruh nabi dan rasul Allah kabarkan mereka mengajak untuk menyembah Allah yang satu saja. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Kalau begitu Nabi Isa alaihissalam juga mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Lalu dari mana mereka dapat ajaran beribadah kepada Yesus? Padahal Yesus sendiri mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Kalau begitu kita tahu, agama Kristen ini sudah tidak seperti aslinya, Pak. Sebab kalau dia masih asli, pasti mereka menyembah Allah dan pasti mereka masuk Islam. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam sendiri mengatakan, "Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Aku berikan kabar gembira kepada kalian, akan datangnya seorang rasul setelah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sudah dikabarkan Nabi Isa alaihissalam di dalam Injil. Tetapi mereka hapus. Mereka ganti. Kenapa mereka bisa hapus? Kenapa mereka bisa ganti? Karena Allah tidak memberikan jaminan kitab Injil akan tetap terjaga sampai akhir zaman. Adapun Al-Quran, satu huruf saja, Pak. Tidak ada satupun yang terhapus sejak Rasulullah SAW sampai hari ini. Luar biasa. Ini sudah menunjukkan kemurnian ajaran Islam. Dan Islam itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab sucinya dijaga. Maka sekali lagi, orang yang memiliki akal sehat tidak akan mungkin masuk Kristen. Tidak akan mungkin menjadi penganut Nasrani. Oleh karena itu banyak sekali pendeta-pendeta yang pintar, Pak, pada akhirnya masuk Islam. Pada akhirnya masuk Islam. Karena akalnya digunakan, Pak. Setelah dia mendalami Injil, malah dia mendapati kebingungan-kebingungan. Akalnya dia gunakan, sudah tidak masuk akal lagi, akhirnya masuk Islam. Maka, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah membukakan akal pikiran kita dan pintu hati kita untuk kembali kepada kebenaran. Kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, sebelum mengucapkan kalimat syahadat, perlu dipahami dan diyakini dengan sepenuh hati akan kandungan serta makna kalimat syahadat tersebut. Jadi, sebelum bapak-bapak mengucapkan La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, harus betul-betul paham apa sih artinya La ilaha illallah dan apa sih artinya Muhammadur Rasulullah. Percuma, Pak, kalau kita mengucapkan tapi tidak memahami dengan baik dan tidak diamalkan atau tidak diyakini dalam hati. Sesungguhnya makna kalimat La ilaha illallah adalah La ma'budah haqqun illallah. Meyakini bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak, yang boleh diibadahi kecuali Allah. Ini makna La ilaha illallah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah harus dia yakini sebelumnya, memang tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Sesembahan selain Allah, termasuk Yesus, Bunda Maria, Ruhul Kudus, itu adalah sesembahan yang salah. Bukan sesembahan yang benar. Sesembahan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang logis, yang masuk akal. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Apakah Yesus menciptakan kita? Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Oleh karena itu kejahatan yang besar, dosa yang sangat besar, ketika kita menyadari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kemudian kita beribadah kepada selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayyu dzambi a'zamu indallah?" Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka beliau bersabda, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu. Ini sesuatu yang masuk akal sekali. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mampu melindungi kita dari segala mara bahaya, maka sudah sepatutnya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah selainnya. Andaikan Yesus mampu melindungi kita, maka tidak mungkin dia disalib. Tidak mungkin dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ini kalau kita mengikuti keyakinan orang Nasrani. Tapi yang benar, yang disalib itu adalah yang diserupakan dengan beliau. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Maka orang yang berakal benar-benar akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harus diyakini dengan pasti di dalam hati bahwa sesembahan yang berhak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus menyesali, harus taubat. Kalau dulu kita pernah menyembah selain Allah, harus menyesal, Pak. Kenapa menyembah selain Allah? Kenapa menyembah Yesus? Ini dosa yang sangat besar, harus disesali. Demikian pula bertekad dalam hati untuk tidak lagi mengulang kembali dosa tersebut. Jadi jangan sampai sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi masih mau diajak ikut kebaktian, ikut misa dan sebagainya. Jangan sampai, Pak. Sebab kalau sudah taubat, betul-betul meninggalkan dosa tersebut dan bertekad tidak akan mengulangi lagi di masa depan, dan semua itu dilakukan hendaklah karena Allah subhanahu wa ta'ala saja. Andaikan kita tidak menyesal dengan dosa tersebut atau masih ada keinginan, kalau misalkan pendeta kasih bantuan mau ikut kegiatan dia lagi, maka percuma, Pak. Percuma kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus betul-betul taubat itu didasarkan dengan suatu kesadaran bahwa memang menyembah selain Allah itu salah. Menyembah Yesus itu salah besar. Menyembah manusia salah besar. Mestinya yang kita sembah adalah pencipta segala sesuatu. Pencipta manusia. Bukan menyembah manusia itu sendiri. Jadi harus muncul dari kesadaran hati bahwa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan rezeki oleh Allah, maka sudah sepatutnya kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hati mesti ada rasa penyesalan yang sangat mendalam. Dan kalau Allah bukan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita telah diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan bapak-bapak ini meninggal atau mati dalam keadaan beragama Nasrani, beragama Kristen, pasti masuk neraka, Pak. Pasti masuk neraka. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyembah selain Allah, yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Kalau hari ini bapak-bapak pernah dibantu oleh para pendeta ketika membutuhkan bantuan, membutuhkan makanan, tetapi di hari kiamat para pendeta tersebut tidak mampu menolong kita sedikit pun. Tidak ada yang mampu menolong kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri bersama. Kita sudah ada di pintu neraka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk masuk ke dalam surga, untuk mengikuti jalan yang benar. Ini harus betul-betul disyukuri dan disesali kenapa dulu kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga harus diyakini bahwasannya ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yakin dengan sepenuh hati bahwa beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir yang Allah utus untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah, yang Allah utus untuk menyempurnakan agama Yahudi dan Nasrani. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, setelah masuk Islam, maka ada sejumlah kewajiban-kewajiban yang harus kita amalkan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengajarkannya, untuk mengerjakannya. Di antaranya kewajiban sholat 5 waktu. Setelah masuk Islam, hendaklah bapak-bapak sekalian betul-betul menjaga sholat 5 waktu. Dan insya Allah sholat ini kalau betul-betul dijaga akan menolong kita agar tidak kembali kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar tidak kembali menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan menghalangi dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau bapak-bapak memiliki suatu kesusahan, ditimpa suatu musibah atau penderitaan, solat pak. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan solat sebagai penolong. Maka dengan solat ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Karena dalam solat itu terkandung permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersabar. Lebih baik kita bersabar di dunia. Bersabar jangan menerima bantuan dari pendeta. Daripada menerima bantuan, lalu terpaksa harus ikut kegiatan mereka. Lebih baik bersabar, Pak. Di dunia ini, karena dunia ini hanya sebentar saja. Daripada kita harus menanggung azab Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mampu kita sabar dalam menghadapinya. Tidak ada satupun manusia yang mampu bersabar menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada kebenaran, kesempatan untuk masuk surga dan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dari tipuan-tipuan para pendeta yang mengajak kepada kekafiran. Yang mereka namakan kebaktian, itu jangan tertipu, Pak. Itu bukan kebaktian, tapi kekafiran. Kebaktian yang sebenarnya adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Karena semua amal kebaikan orang-orang kafir, semuanya tidak ada manfaatnya, Pak. Semuanya akan terhapus. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka akan terhapus amalan-amalan kebaikanmu. Dan kamu termasuk orang-orang kafir yang merugi. Jadi orang-orang kafir itu kasihan sekali. Walaupun mereka berbuat kebaikan, terhapus amalan mereka. Terhapus pahalanya, Pak. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita mohon ampun kepada Allah. Seluruh amal kebaikan yang pernah kita lakukan, apabila kita melakukan kesyirikan, apabila kita murtad, terhapus semuanya, Pak. Tetapi dengan taubat insya Allah, seluruh dosa-dosa juga akan terhapus. Dengan syarat bertobat sungguh-sungguh, bertobat benar-benar. Bukan mengharapkan suatu kenikmatan duniawi, murni karena Allah. Dan suatu keyakinan bahwa selama ini saya sudah salah. Selama ini saya menyembah Yesus, selama ini saya mengikuti para pendeta, itu sudah salah besar. Harus betul-betul disesali, ditinggalkan dan tidak akan diulangi lagi di masa depan. Ini namanya taubat. Kalau masih tersimpan dalam hati, keinginan untuk melakukan kesalahan tersebut di masa depan, maka Allah tidak akan terima taubat kita. Jadi, setelah masuk Islam, hendaklah perhatikan sholat lima waktu. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan berhaji ke Baitullah. Dan semua itu mudah, Pak. Tidak ada yang sulit dalam Islam. Karena Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Mudah sekali agama Islam ini. Tidak ada yang sulit. Oleh karena itu, setelah masuk Islam, kita perlu sama-sama belajar, Pak. InsyaAllah ta'ala, secara khusus, kami akan mengadakan majelis ta'lim di desa Selok Jero. Maka usahakan bapak-bapak yang telah masuk Islam, alhamdulillah, menghadiri kegiatan majelis ta'lim agar kita sama-sama belajar, supaya kita tahu ajaran Islam yang sebenarnya, supaya kita tidak mudah ditipu oleh para pendeta. Maka inilah kewajiban-kewajiban yang harus diketahui dan diamalkan setelah masuk Islam. Kemudian tidak lupa kita menasihati kepada kaum muslimin yang hadir di tempat ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita ini yang mau masuk Islam diberikan keteguhan hati, diberikan keistiqomahan, diberikan ketetapan hati untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah diombang-ambing. Tidak mudah diajak untuk murtad keluar dari Islam. Oleh karena itu juga disyariatkan dan sangat didorong oleh syariat, kita memberikan sedekah, kita berikan hadiah-hadiah, kita berikan zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam, kepada para muallaf. Sebab kaum muslimin itu bersaudara bagaikan satu tubuh, Pak. Nabi SAW, Nabi Muhammad menggambarkan persaudaraan kaum muslimin bagaikan satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka semua akan merasakan sakit. Itulah sebabnya, Pak, Allah berikan kami taufik untuk bersusah payah mendatangi kampung bapak-bapak. Bersusah payah kita datang di sana karena kita dengar ada kaum muslimin yang disesatkan oleh para pendeta. Kita tidak mau saudara-saudara kita diajak ke neraka. Kita mau ajak kembali ke surga. Kembali mengikuti jalan yang benar. Maka jangan sampai bapak-bapak sekarang sudah berada di atas jalan yang benar, mau lagi kembali kepada jalan yang salah. Jangan sampai, Pak. Oleh karena itu, setelah masuk Islam, bapak-bapak juga berhak harus menjaga keimanan dan keislaman, serta mengajak keluarga sendiri serta para tetangga-tetangga, ajak masuk Islam, ajak untuk kembali kepada kebenaran agar selamat di dunia dan di akhirat kelak. Jadi kaum muslimin, hendaklah memberikan hadiah, memberikan zakat, sedekah kepada saudara-saudara kita sehingga semakin kuat tali persaudaraan antara kita sebagai kaum muslimin. Jangan sampai kemiskinan, penderitaan, musibah yang dialami saudara kita dimanfaatkan oleh para pendeta. Mereka manfaatkan kesempitan kita dalam mengambil kesempatan dalam kesempitan kita, Pak. Ini hakikatnya yang dilakukan para pendeta. Kesempitan kita dijadikan kesempatan oleh mereka untuk menyesatkan kita. Maka hendaklah kita saling tolong menolong, ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kembali lagi kalimat la ilaha illallah yang akan diucapkan itu bermakna meyakini la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Sehingga belum dikatakan seorang itu muslim kalau dalam hatinya masih ada keyakinan boleh beribadah kepada selain Allah. walaupun dia sholat, Pak. Walaupun dia zakat, walaupun dia haji, walaupun dia puasa. Tapi dalam keyakinannya, boleh beribadah kepada selain Allah, dia bukan muslim, Pak. Kalau dia tadinya muslim, sudah murtad dia. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah itu pintu masuk dalam Islam. Orang yang mengucapkannya berarti dia masuk Islam. Orang yang membatalkannya berarti dia keluar dari Islam. Jadi harus betul-betul dipahami dan diyakini serta diamalkan bahwasannya La ilaha illallah, tidak ada yang berhak, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi tausiah, kebimbingan dari Ustaz Abu Abdillah Sufyan hafizahullah ta'ala. Jazakumullah khairan. Maka insyaAllah ta'ala kita akan menginjak kepada acara yang berikutnya, yaitu pengucapan kalimat syahadat yang akan diberikan oleh tiga orang, yakni Bapak Anto, Bapak Selamat, dan Bapak Paiman. Dan ini akan dibimbing nam pengucapannya oleh Ustaz Sufyan. Nah, persilakan. Insyaallah, sebagai syarat masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka biar jelas diucapkan satu persatu. Saya ulangi kembali, Pak, arti dari kalimat syahadat secara ringkasnya. Asyhadu an la ilaha illallah berarti Bapak meyakini tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh sesembahan selain Allah salah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nanti diikuti, Pak, ya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak, tidak ada persembahan yang berhak, tidak ada sesembahan, tidak ada yang persembahan, sesembahan, sesembahan yang berhak disembah, berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah. Dan aku bersaksi, dan aku bersaksi bahwasannya, bahwasannya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allah. Silakan, Pak. Pak Slamet, saya sudah paham, Pak, ya, arti kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku bersaksi bahwasannya, bahwasannya tidak ada sesembahan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah. Aku bersaksi, aku bersaksi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak siapa? Pak Iman. Pak Iman, Pak Iman. Sudah paham, Pak, ya? Belum. Belum pernah mengucapkan. Tapi artinya sudah paham, Pak, ya? Seperti yang saya jelaskan. Ucapan La ilaha illallah berarti yakin. Allah satu-satunya yang boleh kita sembah. Selain Allah itu salah. Iya. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna, anna Muhammadar, Muhammadar Rasulullah, Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, nah, telah kita dengarkan bersama tadi pengucapan syahadat yang diucapkan oleh Bapak Anto, Bapak Paiman dan Bapak Slamet. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada mereka semua dan juga kita semua hingga akhir hayat kita. Dan mungkin untuk terakhir kita akan lengkapi dulu surat pernyataan masuk agama Islam yang nanti bisa dibawa oleh antara bapak-bapak yang tadi telah mengucapkan syahadat. Bagi para ummahat ataupun ikhwah yang mau memberikan hadiah kepada saudara-saudara kita, nah, dipersilakan ya. Dipersilakan untuk ikhwah mungkin bisa diwakilkan ya ke coba diberikan ke Abu Muhammad, dikumpulkan ke Abu Muhammad, nanti kita bagikan diberikan kepada saudara-saudara kita. Untuk ummahat juga silakan diberikan langsung kepada istri Patohari yang ada di ruang ummahat. Saya bacakan, nanti tinggal tanda tangan, saya bacakan dulu. Surat pernyataan masuk agama Islam yang bertanda tangan di bawah ini nama Paiman, tempat tanggal lahir Jatilawang, Purwokerto, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, keturunan suku Jawa. Alamat Selok Jero, Nusa Kambangan. Nama ayah Suro Pranoto. Nama ibu Sawinem. Pada hari ini Kamis tanggal 26 Dzulhijjah 1432 Hijriah atau bertepatan dengan 24 November 2011 pukul 10.28 bertempat di Pondok Pesantren An-Nur Al-Afsari Banjarsari Ciamis dengan keinginan sendiri, yaitu tidak ada paksaan dari luar, dan keikhlasan, kesadaran serta dalam keadaan sehat badan dan pikiran, menyatakan di hadapan saksi-saksi tersebut di bawah ini bahwa saya yang selama ini memeluk agama Kristen sejak hari ini Kamis 28 Dzulhijjah 1430 Hijriah atau 24 November 2011 telah menerima dan mengakui agama Islam sebagai agama saya dengan ucapan pengakuan dan persaksian, yaitu syahadat asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulullah atau utusan Allah. Dengan pernyataan ini tanggallah atau batalah segala kepercayaan yang saya anut sebelum pernyataan ini. Selanjutnya saya berjanji, satu, akan setia kepada agama Islam dan menaati segala peraturan atau ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, akan berusaha untuk melaksanakan peribadatan menurut ajaran agama Islam. Tiga, akan berusaha untuk mempelajari, memperdalam pelajaran agama Islam serta menjadikan kewajiban saya sebagai orang Islam. Banjarsari 26 Zulhijjah 1432 Hijriah atau tepatnya 24 November 2011. Nanti Bapak memberikan tanda tangannya. Demikian pula untuk Pak Selamat dan Pak Anto. Thank you.